السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين صحرمتي، kita masih membicarakan tentang bab فلا تجعلوا باب قول الله تعالى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bab dalam kitab Tauhid yang diberi judul dengan ayat Allah, bab tentang ayat Allah SWT, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, dalam keadaan kalian mengetahui. Dan sudah dibahas yang dimaksud mengetahui adalah berkaitan dengan apa yang sebelumnya, berkaitan dengan ayat Allah di awalnya berbicara tentang rububiyah, bahwa Allah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, sampai pada kalimat fala taj'alu lillahi andada. Berarti fa di sini adalah fa sababiyah, yang menunjukkan keterkaitan erat antara berita tentang rububiyah dengan konsekuensi uluhiyah. Yani siapa yang mengenali rububiyah Allah, semestinya dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan baginya tandingan-tandingan, sekutu-sekutu. Jadi barang siapa yang kenal Allah, bahwa Allah sebagai pencipta yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, barang siapa yang kenal Allah, bahwa Allah pemilik seluruh alam semesta, yang memberi rezeki pada mereka, maka semestinya orang itu beribadah hanya kepada Allah. Maka kata Allah setelah memberitakan berita-berita rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan kalian, maka Allah katakan, maka fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukilkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, juz keempat halaman 202, menukilkan riwayat bahwa Rasulullah sallam bersabda, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani biha, dan aku perintahkan kalian, kata Nabi, dengan lima perkara dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku dengannya. Ini aku perintahkan kalian lima perkara yang Allah perintahkan aku dengan lima perkara itu. Yang pertama al-jama'ah, untuk tetap bersama jama'ah. Was-sam'i wat-ta'ah, dan dengar taat pada penguasa kalian. Wal-hijrah, dan hijrah dari daril Islam, dari daril kufur kepada daril Islam, atau hijrah bermakna dari kejelekan kepada kebaikan. Wal jihad fi sabilillah, dan juga perintah jihad fi sabilillah. فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ. Kata Nabi, karena sesungguhnya siapa yang keluar dari jamaah, قِيدَ شِبْرٍ, hanya sejengkal saja dia keluar dari jamaah, maka dia telah melepas ikatan keislaman dari lehernya. رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ, berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Illa an yuraji', kecuali kalau dia mau merujuk kembali, kecuali kalau dia mau taubat dan kembali. Wa man da'a bidawal jahiliyah fahuwa min jussa jahannam, dan barang siapa yang menyeru, mengajak dengan panggilan-panggilan jahiliyah, maka dia termasuk bangkai-bangkai jahannam. Jussa adalah bangkai-bangkai jahannam. Tentunya kalimat yang menghinakan, kalimat jussa. Adapun pada hakikatnya di dalam neraka tidak mati, tidak hidup. Hidup tidak sempurna karena tersiksa, mati pun tidak. La yahya wa la yamut. Tidak hidup dan tidak mati. Dan dalilnya sangat jelas. Ketika Allah memberitakan tentang penduduk neraka yang mengatakan, ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Wahai Malik, penjaga neraka, perintahkanlah kepada Rabb kamu agar mematikan kami saja. Kalimat liyaqdi alayna rabbuk, hendaklah engkau minta pada Allah agar mematikan kami. Ini menunjukkan bahwa ahli neraka, penduduk neraka, tidak mati. Bahkan dalam riwayat yang sahih, dalam hadis yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, disebutkan disembelihnya al-maut. Disembelihnya al-maut baina al-jannati wan-nar, di antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan oleh Nabi alaihi salam bahwa setelah disembelihnya kematian, maka dikatakan kepada penduduk neraka, khuludun wala maut. Dan dikatakan kepada penduduk surga, khuludun wala maut, kekekalan dan tidak ada kematian. Maka kalimat jutsa jahannam, bangkai-bangkai jahannam, hanya menghinakan mereka. Yani orang-orang yang sudah dalam keadaan tersiksa, setengah mati. Qalu, kemudian mereka berkata, para sahabat, ya Rasulullah, wa in salla wa sam, wahai Rasulullah, kalaupun dia salat, kalaupun dia puasa, tetap dikatakan sebagai jutsa jahannam. Faqala, wa in salla wa sama. Iya, walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Ini ancaman yang keras, ancaman yang mengerikan bagi mereka-mereka yang yunazi'ul amra ahlahu, orang-orang yang mengganggu penguasa dan kemudian merebut atau memberontak kepadanya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, jutsa jahannam. Orang ini adalah jutsa jahannam, bangkai-bangkai jahannam. Karena kaitan ucapan Rasulullah, man da'a bidakwal jahiliyah, adalah setelah menyatakan barang siapa yang keluar dari jamaah, maka dia telah melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Dan barang siapa yang menyeru dengan ajakan-ajakan jahiliyah, ajakan ta'assub kepada golongan tertentu, memerangi golongan yang lain, mengajak asabiyah kepada kelompok tertentu, dan menghalalkan darah kelompok yang lain, ini adalah jahiliyah. Dan dikatakan mereka yang demikian adalah jutha jahannam, bangkai-bangkai jahannam. Dikatakan, wahai Rasulullah, walaupun salat, walaupun berpuasa. Naam, walaupun salat, walaupun berpuasa. Wa za'ama annahu muslim, walaupun mengaku bahwa dirinya muslim. Fad'ul muslimina bi asma'ihim allati sammahumullah azza wa jal. Maka panggillah kaum muslimin dengan nama-nama mereka yang Allah namakan mereka dengannya. Apa yang Allah namakan mereka dengannya? Huwa sammahumul muslimin. Allah menamakan mereka muslimin. Al-mu'minin, ibadallah, hamba-hamba Allah. Maka sebutlah dengan muslimin, mu'minin, hamba-hamba Allah. Demikian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan juga Tirmidzi dalam sunannya, dalam bab ma ja'a fi mithl as-siyam was-shalah was-shadaqah. Dan dikatakan hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibn Hibban, disahihkan pula oleh Imam Hakim, dan disahihkan pula oleh muhaqqiq kitab kita ini, yaitu Al-Arnaut, dan juga tahqiq Ibn Sinan, Ali Ibn Sinan juga menyatakan sahih. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, berarti hadis dari sini memberitakan tentang perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan di sini wa hadza haditsun hasan, dan hadis ini sangat bagus. Wa syahid minhu fi hadzal ayat qauluhu, kemudian syahid yang ada dalam ayat ini, inna Allah khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala ternyata dimulai dengan kalimat khalaqakum wa razaqakum. Inna Allah khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Barakallahu fiikum. Al-hadis yang kita baca tadi, dalam itu saya ada yang kekurangan sepertinya. Disebutkan riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian dengan lima. Mana? Sama juga enggak ada. Dalam hadisnya. Semestinya dalam hadisnya ada kalimat innallaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi perintah yang lima itu diawali dengan perintah tauhid. Baru kemudian perintah jamaah, wa sam'i wa tha'ah, wal hijrah dan jihad begitu. Hal hunaka nuskhah? Apakah ada naskah yang demikian? Cetakan lain? Sebab dikatakan di sini dalam syarahnya, wa syahidu minhu, dan syahid dari hadis ini adalah ucapan Rasulullah SAW, inna allaha khalaqakum wa razaqakum fa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Sebelum menyatakan dengan perintah tadi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah menciptakan kalian, memberi rezeki kalian, maka beribadalah kepadanya, wa la tusyriku bihi syai'an, maka beribadalah kepadanya, dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Diawali dengan perintah tauhid, dan diawali dengan berita, inna allaha khalaqakum wa razaqakum. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah persis sama dengan ayat yang sedang dibahas dalam bab kita, yaitu ucapan Allah, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan rububiyahnya, wahai manusia, beribadalah kepada Allah yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, yang menjadikan langit sebagai naungan, yang menurunkan air dari langit sebagai rizki, dan mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian, maka jangan menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ternyata Rasulullah pun menyatakan, aku perintahkan pada kalian dengan apa yang Allah perintahkan aku. Sesungguhnya Allah menciptakan kalian, Allah memberi rizki kalian. Maka beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini syahid bahwa ucapan Rasulullah pun persis sama dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi al-ayah dalalatun ala tauhidillah taala bil ibadah wahdah la syarikalah. Maka ayat ini menunjukkan sebagai dalil bahwasanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah adalah harus benar-benar wahdahu la syarikalah. Beribadah hanya kepada Allah sendirinya dan tiada sekutu baginya. Wa qad istadalla biha katsirun minal mufassirin ala wujudis sani', dan sungguh banyak para mufassirin yang berdalil dengannya, ala wujudis sani', tentang adanya sang pencipta. Wa hiya dalatun ala dhalika bi tariqil aula, dan tentunya yang demikian menunjukkan mestinya kita bertauhid, mestinya kita mengesakan Allah bi tariqil aula. Yani kalau sudah ada bukti-bukti bahwa Allah pencipta, maka semestinya itu pun sebagai bukti-bukti bahwa kita harus beribadah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, istadalla biha katsirun minal mufassirin. Kebanyakan para mufassirin berdalil dengan ayat ini bahwasanya dengan bukti-bukti rububiyah itu sebagai bukti-bukti uluhiyah. Bukti-bukti bahwa Allah memiliki sifat rububiyah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang memiliki seluruh alam. Ini sebagai dalil mestinya Allah diesakan dalam ibadah. Semestinya kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak menjadikan tandingan-tandingan. Karena ucapan dalam ayat dikatakan fala taj'alu lillahi andada, dan ucapan dalam hadis dengan fa'buduhu, dua-duanya dengan fa, itu keterkaitan erat antara rububiyah dengan uluhiyah dan tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang beriman dengan rububiyah Allah, sudah semestinya dia mengesakan Allah dalam uluhiyahnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, wal ayat dalalah ala hadzal maqam fil qur'ani kathir jiddan. Dan sungguh ayat-ayat yang berbicara masalah ini, berbicara tentang penciptaan-penciptaan, tentang alam semesta yang membuktikan kekuasaan Allah dan rububiyah Allah, dijadikan dalil untuk mentauhidkan Allah. Ini banyak dalam Al-Quran. Kathiratun jiddan. Sangat banyak sekali. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidaklah engkau melihat bagaimana unta diciptakan. Untuk apa ini diberitakan oleh Allah? Agar kaum muslimin, agar manusia secara umum meyakini bahwa Allah lah Al-Khaliq. Kalau Allah lah sang pencipta, maka semestinya beribadah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kemudian berbicara, wa ilas sama, lihatlah kepada langit, kaifa rufi'at. Dan berbicara tentang gunung, wa ilal jibali, kaifa sutihat. Kaifa nusibat, wa ilal ardi, kaifa sutihat. Bumi-bumi bagaimana dihamparkan, gunung, lihatlah bagaimana dipancangkan, langit bagaimana ditinggikan. Ini perintah Allah, fanzuru ilal ibili, wa ilal jibali, wa ilal samai, wa ilal ardi. Untuk apa? Dalil rububiyah, bukti-bukti rububiyahnya Allah, bahwa Allah yang menciptakannya, yang mengaturnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya, maka beribadalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Yang kepada Nabi, kita tanya, apakah Nabi menciptakan langit dan bumi? Tidak. Kepada malaikat, apakah malaikat memiliki langit dan bumi? Tidak. Demikian pula sekian banyak ayat-ayat lain yang berbicara tentang itu. Berbicara tentang alam semesta, penciptaan-penciptaan Allah sebagai dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbu kulli syaih, faliqul habbi wa nawa. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Dan yang mengeluarkan tunas dari biji-bijian, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan Abu Nuwas pernah ditanya tentang yang demikian, tentang masalah ini. Abu Nuwas dalam keadaan banyak orang yang membicarakan tentang Abu Nuwas dengan dusta. Padahal Abu Nuwas memang pernah dia menjadi penyair dalam keadaan menyimpang jalannya dan kacau bicaranya. Tapi kemudian dia taubat. Setelah taubat dia mengucapkan syair-syair memuji Allah, keesaan Allah dan rububiyah Allah. Maka dia berbicara diantaranya, ansyada, berbicara tentang masalah ini, ta'ammal fi nabatil ardi, wanzur ila athari ma sana'al maliku, uyunun min lujjaini, nadratun bi ahdaqin, hiya dhahabus sabiku, ala qudbi zabarjad, syahidatin, bi anna allaha laysa lahu syariku. Kata beliau, perhatikan, ta'ammal fi nabatil ardi, perhatikanlah tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Wanzur ila athari ma sana'al maliku, dan lihatlah bukti-bukti apa yang diciptakan oleh al-malik. Al-malik, sang pemilik. Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah apa yang diciptakan oleh pemiliknya. Uyunun min lujjain. Mata air dengan batu-batu permata di bawahnya. Nadhratun bi ahdaq. Perhatikanlah, lihatlah dengan kelopak matamu. Hadqul ain itu adalah kelopak yang bawah dan yang atas dikatakan hadaq. Nadhratun bi ahdaq, hiya dhahabus sabiku. Perhatikanlah, itu adalah emas yang tersusun. Yani indahnya seperti dhahab as-sabik. Sabik adalah yang dirangkai, yang diuntai karena indahnya. ala qudbiz zabarjad, dirantai apa diuntai dengan batu-batu permata, batu-batu mulia. Zabarjad adalah batu mulia, batu-batu yang permata. Semuanya syahidat, semuanya menyaksikan sebagai saksi-saksi. Bi annallaha laisa lahu syariku, itu semuanya bukti-bukti dan saksi-saksi bahwa Allah tidak memiliki sekutu. Berarti dia bicara tentang rububiyah, diakhiri dengan uluhiyah, bahwa Allah tidak memiliki sekutu. Maka beribadalah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Demikian pula dikatakan oleh Al-Mu'taz, seorang penyair lain, berbicara dengan kalimat yang hampir sama. Faya ajaban, kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhadul jahidu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Faya ajaban, sungguh sangat mengherankan. Bagaimana Allah dimaksiati, dan bagaimana pula mereka, orang-orang jahid mengingkari. Jahid menentang. Bagaimana mereka, para penentang itu menentang ibadah kepada Allah, menentang tauhid. Padahal fi kulli syai'in lahu ayah, padahal segala sesuatu merupakan bukti. Tadullu ala annahu wahidu, bukti bahwa Allah itu satu. Khanifidin a'azakumullah, ini menunjukkan bahwa dalam Quran, dalam sunnah, dalam ucapan-ucapan para ulama dan juga para penyair muslim, semuanya menyatakan bahwa orang yang mengimani rububiyah Allah, mengenali Allah sebagai pencipta langit dan bumi, pemberi rizki, yang mengatur seluruh alam, yang memiliki seluruh alam, sudah semestinya dia beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Karena bukti-bukti rububiyah sekaligus bukti bahwa Allah itu satu, tidak memiliki sekutu. Harus diesakan dalam ibadah, harus kita berdoa hanya kepada Allah, memohon, meratap hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Karena tidak ada yang memiliki alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah, tidak ada yang memiliki dan mengatur sedemikian rupa, sedemikian indahnya, sedemikian sempurnanya, sedemikian seimbangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ada ilahaini min dunillah, lafasadatil ardu, lafasadatis samawat wal ardu, wa man fihinna. Kalau saja ada dua Tuhan, ada dua ilah, ada dua pencipta yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini, lafasadatis samawat wal ardu, akan rusak seluruh langit dan seluruh bumi, dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Kalau penciptanya dua, akan hancur semua. Tentunya masing-masing pencipta akan membela ciptaannya sendiri dan tidak peduli dengan ciptaan yang lainnya. Apa jadinya? Kehancuran. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kesempurnaan dan keseimbangan alam semesta ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dan berhak untuk diibadahi, wahdahu la syarikalah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau dikatakan alam semesta ini sebagai bukti-bukti keesaan Allah, na'am, kita terima dan kita katakan bala, memang demikian keadaannya. Tetapi kalau ditinggalkan Quran dan Sunnah dan mencari mengenali Allah hanya dari alam saja, akhirnya dia akan tersesat di akhirnya. Di belakang hari dia akan sesat. Seperti mereka-mereka kaum filsafat yang berbicara tentang alam semesta untuk membuktikan tentang Allah, untuk mengenali Allah katanya. Ini dalam keadaan membahas, lihatlah langit, lihatlah bumi. Ini kan berarti. Habis itu berbicara lagi, dan begini keadaannya. Sebagaimana buku yang dibuat oleh mereka, judulnya Kisah Mencari Tuhan, yang saya pernah baca sedikit isinya. Dengan gambaran-gambaran yang akliyah, menyatakan kalau keseimbangan alam ini diciptakan, tidak mungkin penciptanya itu kecuali yang alim dan maha alim. Karena sangat teraturnya satu dengan lainnya dan sangat seimbangnya. Dan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Buktinya, kata dia. Terus membahas satu persatu bukti-bukti akliyah. Kalau satu huruf atau beberapa huruf jatuh dari kotaknya, kemudian membentuk satu kata yang bermakna, itu suatu kebetulan Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin katanya. Tapi kalau tumpah itu satu kotak besar, tiba-tiba jatuh jadi satu kalimat sempurna. Bahwasanya ini demikian, demikian, demikian. Kalimat sempurna. Mungkin apa enggak mungkin? Aduh, kecil kemungkinannya walaupun mungkin. Dengan tidak sengaja membentuk satu jumlah mufidah. Ini kecil kemungkinannya, sangat amat kecil. Bagaimana kalau satu pabrik huruf yang sedemikian banyak hurufnya kemudian menjadi satu cerita yang sempurna dari awal sampai akhir? Mustahil, tidak mungkin kalau tidak diatur. Demikian pula alam katanya. Alam ini pun sama. Demikian teraturnya dalam jumlah yang tidak terhingga banyaknya, dan semuanya terkait, semuanya berkait, dan setiap edaran-edaran langit, semua benda-benda langit beredar pada porosnya, dan edarannya saling berkait satu dengan lainnya, sangat sempurna. Apakah itu terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja, atau ada yang mengaturnya? Dan ini contoh, bukan itu saja. Terus bicara jarum. Ada orang bawa jarum, kemudian jatuh. Kemudian kebetulan berdiri dengan seimbang. Mungkin apa enggak mungkin? Waduh, berdiri dengan seimbang jarum. Ya hampir mustahil lah. Tidak jatuh, enggak jatuh ke kanan, enggak ke kiri, enggak ke depan, enggak ke belakang. Tegak dia, berdiri seimbang. Sangat amat kecil kemungkinannya. Taib, sekarang dua jarum. Yang satu jatuh di atas yang lain, dan seimbang pula, tidak jatuh. Mungkin apa enggak mungkin? Wah, itu sudah hampir enggak mungkin, mustahil. Taib, kalau sejuta jarum, dan kemudian ditumpahkan dari langit, dan tersusun rapi dalam keadaan tidak ada yang jatuh, dan seimbang satu dan lainnya, satu di atas lainnya, terus sampai ke atas. Itu sudah tidak mungkin. Kecuali yang menciptakannya sangat hebat. Itulah alam semesta. Alam semesta yang Allah ciptakan. Demikian sempurnanya dan seterusnya. Sampai akhirnya, dalam keadaan berbicara tentang akal, akal, akal, akal, akal, kita katakan, sebagian sifat-sifat Allah kita akan kenali dengan alam. Iya. Tetapi sebagian besar lainnya tidak akan kita kenali kecuali bil-Qur'ani wa sunnah. Kapan mau dibuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul, dan mengutus rasul menurunkan kitab Al-Qur'an, maka kita mengikuti Quran dan sunnah. Kapan? Dari tadi mencari terus sampai 4 tahun kuliah masih mencari Tuhan. Sampai kemudian keluar lulus dalam keadaan masih belum yakin adanya Tuhan katanya. Belum ketemu. Saya belum yakin bagaimana saya akan sholat. Ini akibat dari porsi akliyah diutamakan di atas Quran wa sunnah. Semestinya kita baca Quran dan sunnah, di dalamnya ada pembahasan-pembahasan akliyah yang Allah subhanahu wa ta'ala bimbingkan. Bayangkan, akliyah yang Allah bimbingkan lebih sempurna. Allah katakan, afala yanzurun ila al-ibli kaifa khuliqat, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Coba lihat bagaimana unta diciptakan. Allah Subhanahu wa taala membimbingnya. Demikian pula tentang masalah langit dan bumi, Allah katakan bagaimana kalau malam terus-menerus sarmadan. Sarmadan artinya terus-menerus. Apakah ada pencipta lain yang bisa mendatangkan siang? Kalau Allah jadikan siang terus-menerus sarmadan, apakah ada Tuhan lain yang bisa mendatangkan malam? Dan apa jadinya kalau siang terus-menerus dan malam terus-menerus? Kebinasaan, dan tidak akan ada kehidupan di dunia. Kalau malam terus-menerus salju seluruhnya yang sangat amat dingin, dan tidak ada makhluk satupun yang sanggup untuk hidup. Sebaliknya kalau panas terus-menerus, apa jadinya? Demikian pula kebinasaan. Maka Allah pergilirkan siang dan malam, dan Allah sebutkan dalam Al-Quran berkali-kali, cukup, walhamdulillah, cukup meyakinkan. Enggak perlu keterusan membahas filsafat akhirnya. Seperti Abdul Majid Zidani. Menulis kitab Al-Iman. Bicara alam semesta berarti Allah pencipta. Bicara alam semesta berarti Allah adalah Razzaq. Membahas alam lagi berarti Allah, berarti Allah. Semuanya dengan alam. Dari awal sampai akhir. Ini khalifin a'azakumullah, cara yang keliru. Kalau mulainya dari alam. Mestinya mulainya dari kalimat La ilaha illallah. Sebagaimana Rasulullah memulai dengan kalimat La ilaha illallah. Dan ketika mereka beriman, ketika mereka bertanya, siapa Allah? Ketika kita katakan beribadalah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Mereka mengatakan, siapa Rabb kamu? Siapa yang kami sembah? Kenalkan kepada kami siapa Rabb kami. Dijawab, kul, kata Allah. Jawab, Allahu Ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika mereka bertanya lagi, dikatakan Allah, Rabbi wa Rabbikum, Rabb kami dan Rabb kalian, Khalikus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Fitrah mereka kenal. Pencipta langit dan bumi dari agama manapun, mereka tahu fitrahnya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah, Rabb kalian, Rabb kita dan Rabb seluruh makhluk yang menciptakan langit dan bumi. Ikhwan fillah a'azakumullah, demikian. Dimulai dengan la ilaha illallah, dakwah seluruh para rasul. Bukan dengan akliyah dimulainya. Dan kemudian dibahas ayat demi ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada bimbingan afala taqilun, tidakkah kalian mau berpikir, afala tatafakkarun, tidakkah kalian mau bertafakur, afala yatadabbarun, tidakkah mereka mau bertadabbur. Ini khonif din a'azakumullah, dari Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan bimbingan-bimbingan yang tepat. Maka apa yang dibahas di sini adalah sesuatu yang kita kenali bahwasanya rububiyah Allah membuktikan uluhiyahnya. Kalau kita kenal bahwa Allah Rabbu kulli syai', maka semestinya beribadah hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Qala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini. Kata beliau, al-andadu huwa syirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Kata Ibn Abbas, ayat ini berbicara tentang nid. Makna nid adalah kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andada, maknanya jangan jadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Dan kesyirikan itu, kata Ibn Abbas, akhfa min dabibin naml, lebih samar dari rayapan semut di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Wahuwa antaqul, di antaranya kesyirikan yang samar atau disebut syirkun khafi adalah ucapan seseorang, wallahi wa hayatuk ya fulan wa hayati, demi Allah dan demi kehidupanmu, demi kehidupanku ya fulan. Ini syirik yang samar, dia menyamakan Allah dengan kehidupannya, dengan kehidupan orang yang diajak bicara, demi Allah dan demi kehidupanmu disejajarkan. Ini syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Atau kalimat laula kulaibatu hadza la atana al-lusus, kalau saja tidak karena anjing kecilku ini, niscaya sudah dimasuki maling pencuri rumah ini, niscaya pencuri telah masuk kalau tidak karena anjing kecil ini. Apakah anjing kecil yang menakdirkan? Apakah anjing kecil itu yang menentukan masuk atau tidak masuknya pencuri? Kalau Allah takdirkan dia akan dicuri rumahnya dan pencuri akan masuk ke rumahnya, jangankan anjing kecil, anjing besar sekalipun, Doberman atau yang lebih daripada itu, akan dimasuki oleh maling dengan mudah. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak ada anjing sekalipun, terbuka rumahnya sekalipun, gak akan dimasuki maling kalau Allah tidak kehendaki. Ini dilupakan oleh orang tadi dengan menyatakan laulal kulaibatu hadza, kalau saja tidak karena anjing kecil ini tidak akan, atau kalau saja tidak karena anjing kecil ini niscaya akan masuk maling ke sini atau masuk pencuri ke sini. Khana fi na'azakumullah, dikatakan ini syirkun khafi, samar sekali, karena kadang-kadang orang yang mengucapkannya dengan tanpa syuur, tanpa merasakan apa-apa, dengan tidak sengaja begitu saja terucap. Atau kalimat walaulal baktu fiddar la atana al-lusus, atau ucapan orang lain yang mengatakan kalau saja tidak karena angsa yang ada di rumahku, niscaya akan dimasuki oleh pencuri. Angsa, bebek, bat, yang kalau biasanya orang datang ramai mereka waklek begitu. Nah, terus kemudian lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyatakan alhamdulillah Allah selamatkan kita dari pencuri tersebut dengan sebab adanya bebek-bebek ini. Tidak. Kalimatnya, laula al-babtu hadza, kalau saja tidak karena bebek ini, niscaya sudah masuk maling ke sini. La haula wa la quwata illa billah. Ini pun sama. Syirik yang samar. Dicontohkan lagi oleh Ibn Abbas, wa qawlu rajul li sahibihi, atau seseorang yang berkata pada temannya, Masya Allah wa syi'ta, ini adalah karena kehendak Allah dan kehendakmu. Masyiatullah disamakan dengan masyiat makhluk. Masyiatullah disejajarkan dengan masyiat makhluk. Padahal wama tasyauna illa an yasha' Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Ini ayat Al-Quran. وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Berarti kehendak-kehendak manusia seluruhnya itu di bawah kehendak Allah, ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Bagaimana mungkin bisa disamakan dua kehendak tadi dengan kalimat مَاشَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendak Allah dan kehendakmu disamakan. Ini syirkun khafi, syirik yang samar, yang sering terucap dari manusia tanpa terasa, dari kaum muslimin, tanpa sadar, kalau itu adalah syirik. Lebih samar dari rayapan semut di malam yang kelam di atas batu yang hitam. Qala, dikatakan oleh Ibn Abbas selanjutnya, wa qaulur rajul, dan juga ucapan seseorang, laulallahu wa fulan, kalau saja tidak karena Allah dan fulan, disejajarkan Allah dan fulan. Kalau saja tidak karena Allah dan fulan, ini keliru dan ini menyamakan. Dikatakan syirkun khafi, syirik yang samar, karena sangat samar dan tidak semua orang sadar bahwa itu syirik. Dikatakan bahwa itu syirik asghar, kecil, karena kebanyakan kaum muslimin mengucapkannya bukan dengan i'tiqad, bukan dengan keyakinan untuk menyamakan. Kalau ditegur pasti dia akan mengatakan, maksud saya bukan begitu. Mesti akan begitu, kebanyakan. Sehingga dikatakan syirkun asghar, karena masih ucapan yang bukan dengan niat, dengan keyakinan. Tetapi bahasanya telah salah dan itu menyamakan Allah dengan makhluk. Semestinya untuk menunjukkan bahwa kita di bawah Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaannya, di bawah ketentuannya, di bawah segala apa yang Allah takdirkan, maka semestinya kalau tidak karena Allah dan kemudian kamu, pakainya thumma kata para ulama. Jangan wow. Kalau thumma itu menunjukkan adanya tarakhi dan adanya tingkatan yang di bawahnya. Kemudian yang di bawahnya, kemudian di bawahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, juga Ibn Abbas mencontohkan contoh syirkun khafi. La taj'al fiha fulanan, hada kulluhu bihi syirkun. Atau kalimat, laulallah wa fulan. La taj'al fiha fulanan. Ini masih lanjutan yang tadi. Kalau tidak karena Allah dan fulan, maka tidaklah engkau jadikan padanya fulan. Taib. Hada kulluhu bihi syirk. Ini semuanya dikatakan syirk. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Sehingga kalau kita berbicara tentang sebab, sebabnya adalah karena anjing kecil ini atau karena angsa ini yang ramai, maka kita katakan dengan kalimat sebab. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dengan sebab bebek ini, dengan sebab angsa ini, dengan sebab anjing kecil ini dan seterusnya. Alhamdulillah, dengan sebab engkau, dengan bantuanmu, ya ini dengan bantuan duniawi, ya dengan bantuan yang disanggupi olehnya, Allah takdirkan saya selamat. Ini asbab, berbicara sebab. Harus dibedakan antara kekuasaan Allah yang mutlak, yang Allah hanya menyatakan kun fayakun, jadilah maka jadilah dia, dan sebab musabab, bahwa ini sebab musabab. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab, ataupun menjadikan tanpa sebab, Allah bisa. Allah maha kuasa. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dari sini kita mendapatkan pelajaran penting dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, habrul ummah, tinta umat ini disebut habrul ummah karena ilmunya yang ghazir, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarilah dia atau faqihkan dia dalam din dan jadikan dia ahli dalam tafsir. Bayyan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna hadha kulluhu min asy-syirki. Ibn Abbas menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kalimat itu semuanya dari kesyirikan. Wa huwa al-waqi' al-yawm 'ala al-suni katsirin mimman la ya'rifu at-tauhid wa al-syirk. Dan ini seringkali keluar kalimat-kalimat ini pada orang-orang yang tidak mengerti apa itu tauhid dan enggak mengerti apa itu syirik. Fatanabbah li hadhihi al-umur, maka perhatikanlah perkara-perkara ini. Fa innaha minal munkaril 'adzim, sesungguhnya perkara ini merupakan kemunkaran yang sangat besar. Jadi jangan terpengaruh dengan kalimat khafi, samar, atau terpengaruh dengan kalimat saghir, ini syirik kecil. Syiriknya syirik kecil menunjukkan kalau dia tidak kafir dengan itu, tetapi kalau bicara tentang dosanya, dia dosa besar. Dia adalah kabair min kabairid dzunub. Dia adalah dosa dari dosa-dosa besar. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan munkar dengan munkar, munkarul azim, munkar yang sangat besar. Alladhi yajibun nahi anhu wa taghlidhu fih, yang semestinya untuk ditegur dengan keras, dilarang dengan keras. Taghlidh artinya dengan keras, dengan sungguh-sungguh serius. Likaunihi min akbaril kabair, karena dosa tersebut termasuk dosa-dosa besar. Wa hadha min Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tanbihun bil adna minasyirik alal a'la, dan peringatan ini dari Ibnu Abbas adalah peringatan yang terendah untuk memperingatkan dari bahaya yang lebih besar. Ikhwan fillah na'azakumullah, demikian faqihnya Ibnu Abbas. Didoakan oleh Rasulullah SAW dengan faqihu fiddin, faqihkan dia dalam agama. Dan sungguh makbul ucapan Rasulullah, Ibnu Abbas sangat faqih. Dia berbicara tidak syirik besar, berbicara tentang syirik kecil, yaitu syirik khafi, yang menyatakan laula fulan laqatalani fulan, atau laula kulaibah fi hadzal bait ladakhala al-lusus, dan seterusnya. Ini syirik-syirik kecil yang sudah pernah kita bahas kaidahnya. Kalau yang kecil saja dibantah dengan keras, ditegur dengan keras, apalagi yang besar. Cukup. Sehingga cukup dengan kalimat dari Ibn Abbas, contoh-contoh syirik kecil, ini peringatan apalagi yang besar. Yang kecil saja Allah Subhanahu wa taala menegurnya dengan keras. Fala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian menyamakan dengan Allah sesuatu apapun. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Jangan kalian mengucapkan laula fulan laqatala li fulan. Jangan kalian ucapkan masyaallah wa syi'ta, ini karena Allah dan karena kamu. Jangan bersumpah dengan demi Allah dan demi kehidupanmu. Ini kalimat-kalimat syirik, kalimat-kalimat kufur. Yang paling ringan begini kerasnya. Bagaimana kalau syirik yang lebih besar? Ikhwan fillah na'azakumullah, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan ucapkan uff dan jangan dorong keduanya. Dikatakan oleh para ulama, para mufassirun, kalimat uff adalah kalimat jelek yang paling ringan. Uff. Kenapa Allah sebutkan uff yang paling ringan? Supaya diketahui oleh kaum muslimin, apalagi yang lebih dari itu. Uf saja tidak boleh. Apalagi mencaci maki orang tua dengan kalimat kotor. Apalagi mengucapkan dengan ucapan-ucapan jelek. Apalagi mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hatinya. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yang paling rendah saja, uf jangan. Sedangkan tanharhuma, kata para ulama, juga sama. Kalau tadi ucapan, kalau ini perbuatan. Tanharhuma itu mendorong dengan tangannya untuk menghalangi sesuatu. Orang tua mau kesini atau mau berbuat sesuatu, dihalangi dengan tanganmu, didorong. Itu dikatakan perbuatan terjelek pada orang tua yang paling ringan. Apalagi memukulnya, apalagi menyiksanya, apalagi menarik rambutnya, dan seterusnya. Yang paling ringan dilarang, apalagi yang lebih tinggi. Jadi ucapan yang paling ringan adalah uf, dilarang kepada orang tua, apalagi yang lebih dari itu. Dan perbuatan yang paling ringan adalah tanharhuma, apalagi perbuatan yang lebih daripada itu. Demikian pula Ibnu Abbas al-Faqih radhiyallahu taala anhuma menyatakan bahwa syirik yang dimaksud di sini adalah seperti ucapan begini, ucapan begini, ucapan begini, sehingga mereka takut. Ini saja dikatakan termasuk dalam ayat ini, apalagi orang yang datang ke tempat kuburan-kuburan keramat meminta, memohon di sana, lebih-lebih lagi. Akbar, lebih besar lagi. Qala, dikatakan selanjutnya, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man halafa bighairi Allahi faqad ashrak faqad kafar aw ashrak, rahu Tirmidhi wa hassanahu wa sahahahu al-Hakim. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafar, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kufur, atau dalam riwayat faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menghasankan hadis ini, dan Hakim rahimahullah mengatakan hadis ini sahih. Disebutkan pula oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wahyu hadis yang sahih dikatakan oleh muhakkik bahwa hadis ini sahih. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Ini juga sama. Syirik dalam bentuk ucapan-ucapan seperti ucapan wan nabi, demi nabi, demi Rasulullah. Ini tidak boleh. Harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi. Atau dengan nama-nama Allah. Warabbil Ka'bah. Demi Rabbnya Ka'bah. Ini demi Allah Subhanahu wa taala. Warabbil Ka'bah. Atau ucapan wa Rabbil Bait atau yang sejenis itu. Yang jelas kalau yang dimaksud adalah Allah dengan lafaz-lafaznya menunjukkan kalau itu sifat Allah, nama Allah, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau bersumpah dengan nama selain Allah, nama nabi sekalipun, nama malaikat sekalipun, faqad asyrak. Karena kalimatnya sangat jelas, hadisnya sangat ringkas, mudah dihafal. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau sudah dikatakan faqad asyrak yahtamil an yakuna syirkan aw syakkan minar rawi. Kalimat kafara aw asyraka ini adalah syak dari rawi dan tidak mempengaruhi kesahihan hadis. Apakah kafara atau asyraka maka maknanya sama atau maknanya kurang lebih sama. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Wa yahtamil an yakun takuna aw bi ma'nal waw fa yakunu qad kafara wa asyrak. Bisa jadi syak, mungkin ini mungkin itu, bisa jadi kedua-duanya. Yakni orang yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Wa yakunu minal kufri alladhi huwa dunal kufri al-akbar. Tentunya kekufuran kalau dimaksud dalam hadis ini tentunya bukan kufur akbar, bukan kufur besar sebagaimana dikenal oleh para ulama bahwa yang namanya bersumpah dengan nama selain Allah sama seperti ucapan Masya Allah wa syi'ta, sama dengan ucapan laula fulan laqatalani fulan, sama dengan itu. Jadi syirik dalam masalah lisan, tetapi dia dalam keadaan tetap iqtiqadnya bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Ikhwan fillah na'azakumullah, kama huwa min asyirk al-asghar, maka dia dikatakan syirik al-asghar. Wa warada mithla hadha an Ibn Mas'ud bi hadha al-lafz, dan diriwayatkan pula dari Ibn Mas'ud dengan lafaz yang seperti itu atau yang mirip seperti itu. La'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi sadiqan. Kata Ibn Mas'ud, sungguh kalau aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta itu lebih ringan daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah. Ini dua-duanya dosa besar. Tetapi besar mana? Antara seorang yang bersumpah, wallahi saya tidak berbuat, padahal berbuat. Na'udzubillah, dosa besar itu. Tetapi kalau dia menyatakan demi fulan, atau saya bersumpah dengan nama wali fulan, azim, juga besar. Besar mana antara keduanya? Sahadatiz zur, persaksian palsu, itu Rasulullah menyatakan akbarul kabair, sebesar-besar dosa besar. Tetapi kalau bersumpah dengan nama selain Allah, syirik. Dosa besar yang paling besar dengan kesyirikan. Mana yang lebih besar? Ya kesyirikan, walaupun syirik asghar. Tetap akbar, tetap lebih besar dari semua dosa-dosa lain. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, walaupun Rasulullah SAW mengatakan hal, unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahu kalian dosa besar yang paling besar? Tentunya para sahabat menyatakan, bala ya Rasulullah. Dikatakan asyirku billah, syirik kepada Allah, wa'uqul walidain, dan durhaka pada kedua orang tua. Dan kemudian Rasulullah SAW tadinya bersandar, dia bangkit dan menyatakan, ala wa syahadatiz qaulaz zur, wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, wa syahadatiz zur. Terus diulang-ulang sampai sahabat menyatakan, laitahu sakat. Sampai sahabat menyatakan, semoga beliau akan berhenti. Karena terus diulang-ulang yang terakhir. Taib, apa faedah dari hadis ini? Pertama, yang kesyirikan itu paling besar. Asyirku billah. Kemudian uququl walidain. Baru kemudian syahadatiz zur wa qaul az-zur, ucapan dusta dan saksi palsu. Maka kata Ibnu Mas'ud, la'an ahlifa billahi kadiban, kalau aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, itu lebih ringan daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah. Ini faqihnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan menganggap remeh kalimat-kalimat tadi. Walaupun dikatakan syirik kecil, tapi itu dosa besar yang paling besar. Bahkan mengalahkan syahadatiz zuhur wa qaulaz zuhur, mengalahkan sumpah palsu dosanya, mengalahkan ucapan dusta. Nasallallahu salama wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.